matimu sudah di ambang pintu, kursi anak istrimu itu cucu sudah lima lima lima lima lima. Dua, dua, dua, dua, dua.